Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kita harus memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita terus meminta pertolongan kepada Allah, memohon perlindungan. Mudah-mudahan dengan ini semuanya kita terlepas dari kesesatan dan jauh dari kesesatan. Ayat yang kita kaji saat ini ayat 77 dari surah Thaha, yaitu yang mana menceritakan bagaimana tentang pembelahan laut yang menyelamatkan atau yang membebaskan Bani Israel dari serangan Fir'aun yang begitu hebatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad awhayna ila Musa an asri bi'ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darakan wa la takhsha. Artinya, dan sesungguhnya telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah kamu dengan hamba-hambaku Bani Israel di malam hari, maka buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Kamu tak usah khawatir akan tersusul dan tidak usah takut akan tenggelam. Wahyu ini disampaikan setelah berakhirnya peperangan yang dimenangkan oleh pasukan mukmin, sedangkan Fir'aun gigit jari atau menyesali kekalahannya. Dia telah kalah telak dan rugi pasukan yang paling kuat yang dia miliki, yaitu para ahli sihir. Walaupun pasukan yang begitu kuat, tapi tidak dengan izin Allah, maka itu tidak akan tercapai. Maka dalam kondisi seperti ini, Nabi Musa alaihi salam mengumpulkan keturunan Nabi Ya'qub menuju tempat yang telah dijanjikan Allah. Dalam waktu yang sama, Fir'aun juga telah mempersiapkan pasukannya dengan cepat untuk mengejar Nabi Musa alaihi salam dan para pengikutnya. Maka Nabi Musa terus mengalami kejar-mengejar oleh Fir'aun. Maka sampailah Nabi Musa dan pengikutnya ke tepi Laut Merah. Dia mengira bahwa, atau Fir'aun mengira bahwa Nabi Musa dan pengikutnya terjepit dan tidak memiliki tempat untuk melarikan dari kejarannya. Begitulah keyakinan Fir'aun kepada Nabi Musa. Laut terbentang di depan mereka, sedangkan Fir'aun berada di belakang mereka. Tidak ada jalan keluar bagi Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya. Hal ini tentunya dalam pemikiran manusia. Sedangkan dalam pandangan seorang yang beriman sejati seperti Nabi Musa, dia sangat yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan perjuangan mereka. Nabi Musa sangat yakin ketika dia dalam kesulitan, pasti Allah akan datang menolongnya dan memberikan jalan keluar. Begitu juga kita. Begitu kita dalam kesulitan yang begitu mendalam, yakinlah Allah akan memberikan jalan. Allah akan memberikan jalan keluar ataupun solusinya. Insya Allah itu akan terjadi dan pasti akan terjadi. Karena Allah sudah menjanjikan, inna ma'al usri yusra. Setiap kesusahan itu Allah akan datang kemudahan. Maka oleh karena itu, Nabi Musa mengatakan kepada para pengikutnya agar tidak takut, sebab Allah Subhanahu wa taala akan menolong mereka. Suatu yang mustahil halnya terjadi pada alam pemikiran manusia. Sedangkan di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mustahil, mesti akan dapat solusinya karena Allah memiliki sunnatullah dan Allah lah yang bisa merubah segala sesuatunya. Di sini sudah ada narasumber kita yaitu Dr. Haji Zainal Arifin akan mengembang luaskan lagi terhadap apa yang kita kaji saat ini. Pak Tafadhal Ustaz. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Pendengar yang dimuliakan Allah, setelah selesai dialog antara para penyihir Fir'aun dengan Fir'aun, kisah lanjutannya tidak dituangkan di dalam surat Thaha ini. Allah langsung berpindah kepada kisah pembelahan lautan dan pembebasan Bani Israel. Kenapa demikian? Karena memang ini adalah bagian dari strategi Allah dalam menyampaikan Al-Quranul Karim, di mana apabila kita susun dari berbagai surat akan ditemukan satu kisah yang sempurna dan apik. Tapi di sisi lain, bahwa Al-Quran bukanlah kitab kisah, sehingga kisah bukanlah suatu hal yang penting. Al-Quran adalah hudan, Al-Quran adalah petunjuk, Al-Quran adalah bimbingan, Al-Quran adalah guidance, Al-Quran adalah arahan bagi manusia. Sehingga penggalan-penggalan kisah walaupun terlihat melompat, tapi disitulah terdapat hidayah dan petunjuk Allah. Maka di dalam ayat 77 kita memulai pada kisah yang baru dari rentetan kisah Nabi Musa bersama dengan Fir'aun. Setelah selesai kisah Nabi Musa dengan sihir, dengan para penyihir, yang ditutup dengan keimanan para penyihir, yang ditutup dengan pengakuan para penyihir bahwa iman itu membahagiakan dan kekafiran itu menyengsarakan, maka di sini kita dibuktikan lagi, sekali lagi dan berkali-kali, bahwa keimanan itu membahagiakan. Ada benang merah yang begitu tegas dari kisah-kisah Al-Quran, bahwa keimanan itu satu hal yang sangat penting, karena itu adalah jalan masuk menuju kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dalam ayat 77, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ustaz Fajrul Haq, dapat kita ambil kesimpulan yang begitu tegas dan jelas. Terlihat sedikit aneh dan tidak masuk akal. Laut terbelah dengan tongkat. Laut terbelah dengan tongkat. Laut yang air itu tidak bisa dibelah. Kalau misalnya kita ambil air dalam tempayan dan mencoba membelahnya dengan tangan, maka apa yang kita lakukan adalah perbuatan sia-sia. Tetapi itulah kekuatan iman. Perintah Allah yang terkesan demikian, malah jika diikuti sangat mungkin terjadi. Perintah Allah yang terlihat tidak masuk akal, apabila diikuti sangat mungkin terjadi. Karena apa? Karena iman kita kepada Allah Al-Khaliq, Maha Pencipta. Dia menciptakan alam semesta dan dia dapat merubah sunnatullah dengan inayahnya. Dengan kehendaknya laut pun terbelah. Dengan kehendaknya yang sukar menurut kita tidak masuk akal menjadi mudah. Syaratnya apa? Lakukan, ikuti perintah Allah, sami'na wa ato'na, maka sesuatu yang menurut kita tidak masuk akal menjadi mungkin terjadi. Inilah kehidupan yang mungkin kami dan Ustaz Fajrul tidak pernah berpikir untuk kuliah ke Mesir, kuliah ke Sudan, kuliah ke Malaysia bersama dengan kawan-kawan yang lain, Ustaz Perdana dan Ustaz Ardiansyah. Tapi karena kita beriman, yakin kepada Allah, yang mudah akan menjadi lebih mudah, yang sukar akan dimudahkannya, maka perjalanan kehidupan kami membuktikan bahwa keimanan itu membahagiakan. Keimanan itu membuat kita melangkah-melangkah hidup ini dengan mudah berkat bimbingan dan arahannya. Ya, yang paling penting di akhir dari apa yang disampaikan oleh Dr. Haji Zainal Arifin, Allah mengingatkan kita, la takhafu darakan wa la takhsha. Darakan ataupun khasyah itu adalah selalu yang mendatangi dalam kehidupan kita sehari-hari. Darakan dengan khasyah ini adalah kekhawatiran yang terus menyusul dalam pikiran kita, dan takut itu terus akan tenggelam dalam pikiran kita. Tapi ketika kita yakin akan pertolongan Allah, insya Allah itu semuanya akan selesai dengan rasa kebahagiaan sebagaimana di bulan Syawal ini kita rasakan kebahagiaan. Banyak orang yang sakit merasakan tidak mampu berpuasa, tapi ketika ia menjalankan atas dasar keimanannya, ia mampu dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kemukjizatan selanjutnya akan dapat kita rasakan kalau itu benar-benar kita yakin akan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.